Tadi dia berwasiat tatkala masih hidup, tatkala dia wasiat tatkala masih hidup dan mewasiatkan masih hidup, maka berarti boleh seluruhnya karena harta dia, maka boleh diwasiatkan semua tatkala masih hidup. Kemudian tentunya adiknya yang perempuan ini mendapatkan sepertiga, ya kan? Jadi apa hartanya orang meninggal tadi untuk dua adik perempuan ini mendapatkan 2/3, 2/3. Yang sepertiga ini apa? Yang punya orang sakit, ya kan? Yang mau diwasiatkan, kemudian ini sepertiga. Kemudian yang sepertiga lagi adiknya yang perempuan dapat sepertiga. Kemudian yang sepertiga lagi sisa tadi ini untuk anaknya yang adiknya perempuan. Keponakan. Ya, keponakan. Jadi keponakan nanti mendapatkan sepertiga dari hartanya si mayit tadi. Ini tatkala yang sakit tadi perempuan tadi misalnya dia mewasiatkan, misalnya memakamkan, pokoknya ini seluruh harta saya untuk masjid. Tapi tatkala dia masih hidup, maka seluruhnya boleh. Namun apabila dia mewasiatkan nanti kalau saya sudah mati, berarti apa? Kalau sudah mati berarti, kalau sudah mati ini berarti hukumnya lain. Berarti ini hukumnya harta waris. Kalau hukum harta waris ini tidak boleh wasiat lebih dari 1/3. Tidak boleh lebih dari 1/3. Jadi kalau misalnya si yang sakit tadi meniatkan nanti kalau sudah mati, berarti apa? Yang 1/3 untuk masjid, sisanya untuk ahli warisnya, untuk adiknya. Iya. Untuk adiknya. Dan keponakannya tetap mendapatkan tanah yang 1/3. Anak. Anak dari yang adik tadi ya. Keponakan. Anaknya ibu yang meninggal. Enggak ada. Enggak punya keluarga, masih bujang, masih bujang. Ya. Masih gadis karena sudah tua, belum menikah, kemudian sakit. Mulalah ini jawaban sementara. karena memang rentan, sensitif masalah harta itu. Orang yang tidak tahu apa agama, apapun dikorbankan untuk meraih harta. Namun kalau dia tahu dalil, insyaallah tahu kebahagiaan ilmu tentang waris, insyaallah akan mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan membaca kitab Al-Jadid Fisal Kitab Tauhid yang ditulis oleh Bapak Dr. Syekh Muhammad Ibnu Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Fahawi rahimahullah taala. Qalam alaih rahimahullah taala wa ruya an Hasan. Ya. Sudah selesai. Apa? Sekarang. Sekarang berapa? Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala malik rahimahullah taala bab ma jaa fi tatayyur. Bab keterangan apa yang ada pada permasalahan tatayyur. Tatayur, ini para ulama mendefinisikan tatayur adalah persangkaan atau anggapan kebaikan atau kejelekan itu datang dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan atau kejelekan datang atau sebabnya selain Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya bukan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Tatayur. Baik itu kebaikan atau keburukan dinisbahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah Ta'ala dan firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-A'raf ayat 131. Wa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'ahu ala innama ta'iruhum 'indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Wa idza ja'atuhumul hasanah dan apabila mereka Bani Israel tatkala mendapatkan kebaikan, keberuntungan, qalu lana hadhi, ini kebaikan ini memang hak kami untuk mendapatkannya. Memang ini sudah menjadi hak kami, kami mendapatkan kebaikan. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Mereka menyangka bahwasanya kebaikan itu karena sebab sebab apa yang dia perbuat. Apa yang dia perbuat kemudian dia mendapatkan kebaikan. Padahal kebaikan itu datang dari Allah SWT, bukan dalam diri mereka. Wa in tusibahum sayyi'atun yatayyaru bi Musa. Dan apabila mereka tertimpa kejelekan, baik itu kesempitan kehidupan atau musibah atau penyakit atau jadab paceklik yatayyaru bi Musa. Mereka menganggap sial kejelekan-kejelekan itu karena keberadaan Nabi Musa dan para sahabatnya. Ini gara-gara Nabi Musa dan para sahabatnya mendakwakan tauhid, kami menjadi tertimpa malapetaka seperti ini. Karena Allah SWT menguji Fir'aun dan penduduk Mesir di waktu itu, tatkala mereka menolak dakwah tauhid Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun. Dan Allah SWT berkehendak ujian demi ujian bertahap agar mereka mau kembali. Tatkala Nabi Musa alaihissalam datang langsung kepada Fir'aun dan juga Nabi Harun dengan apa? Dengan mengajak untuk kembali menyembah Allah SWT, menyadarkan dirinya bahwasanya dirinya bukan Tuhan. Kemudian didatangkan bukti mukjizat yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Musa, yaitu dengan membuka tongkatnya dan tongkatnya berubah jadi ular yang sangat besar. Sampai Nabi Musa, sampai Fir'aun ketakutan, sampai tidak bisa tidur ketakutan. Kemudian Nabi Musa Fir'aun menantang Nabi Musa untuk beradu kesaktian dengan para penyihir-penyihir Fir'aun. Maka setelah ditentukan waktunya, Nabi Musa kemudian berhadapan dengan para tukang sihir. Maka tentunya tukang sihir berkata kepada Fir'aun, "Wahai Fir'aun, bagaimana kalau kami menang? Apa hadiahnya?" Maka Fir'aun berkata, "Kamu menjadi orang-orang yang dekat denganku, menjadi penasihat-penasihat, orang-orang yang tinggi, orang yang mulia di sisiku." Kemudian tatkala para tukang sihir tersebut, Nabi Musa lemparkan, "Tunjukkan sihir kepada kami." Maka Nabi Musa, "Silakan kalian, keluarkan sihir kalian." Maka dilemparkan tali-tali mereka, dan mereka menyihir tali-tali tersebut di mata manusia menjadi ular-ular yang sangat banyak sekali. Sampai Nabi Musa pun terperanjat, kaget. Tentunya takut ya, melihat ular yang begitu banyak. Padahal hakikatnya itu adalah tali yang disihir. Maka Allah SWT memerintahkan untuk melempar tongkat Nabi Musa sehingga berubah menjadi ular yang sangat besar dan memakan seluruh tali-tali. Kemudian tukang sihir, para tukang sihir langsung rukuk dan sujud beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Rabb Musa dan Harun. Maka Fir'aun marah, "Kenapa engkau sujud kepada Rabb Musa sedangkan aku belum memerintahkan kalian? Sungguh saya akan siksa kalian, memotong tangan dan kakinya dengan bersilang." Kemudian mereka setelah beriman ditangkap semua oleh tentara Fir'aun, tukang-tukang sihir tersebut. Dan tatkala Tentunya Nabi Musa setelah mereka kalah pergi kan. Lalu pasukannya Fir'aun menangkap itu para tulang leher, kemudian disiksa, dipotong tangan dan kakinya, kemudian disalib. Dalam keadaan mereka telah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka matinya mati syahid. Disiksa oleh Fir'aun, mempertahankan keimanan mereka. Maka di waktu tatkala masa-masa rentan antara Fir'aun mau menangkap Nabi Musa yang sebelum ditenggelamkan, itu Allah SWT mengirimkan bencana kepada Fir'aun dan pada tentaranya, di antara didatangkannya hama jarab. Belalang sangat banyak memakan segala sesuatu, tangan belalang sampai habis, sampai Fir'aun kehabisan makan. Maka mereka Fir'aun sampai tobat, sampaikan kepada Musa, mohon kepada Tuhannya untuk mencabut sihirnya agar belalang-belalang tersebut bisa hilang dan kami akan beriman kepada Allah, kepada Tuhannya Nabi Musa. Ini janji Fir'aun. Namun setelah Allah Nabi Musa berdoa, kemudian dihilangkan belalang-belalang tersebut, Nabi Fir'aun mengingkari. Fir'aun mengingkari. Didatangkan lagi kata. Allah SWT mendatangkan kata. Di mana-mana ada kata. Sampai di dalam kerajaan-kerajaan ada kata. Mau mandi ada kata. Mau makan ada kata. Makanan yang mau dimakan ada kata. Sampai mereka jijik, sampai mereka akhirnya seperti tadi, melawan kepada Musa dan berjanji akan beriman. Setelah Nabi Musa berdoa, katanya hilang, mereka ingkar lagi. Kemudian Allah SWT coba lagi mereka dengan apa? Dengan didatangkannya darah. Di mana-mana ada darah, bahkan air-air yang ada pada mereka menjadi darah. Tatkala air akan diminum, berubah menjadi darah. Kemudian Fir'aun minta lagi kepada Nabi Musa untuk berdoa dan berjanji akan beriman. Namun setelah Nabi Musa berdoa kepada Allah, tetap saja. Tetap saja Fir'aun tidak beriman. Akhirnya, karena sudah beberapa tahapan diperingatkan Fir'aun semeningkan rupa dengan kebesaran Allah SWT, maka Allah SWT tenggelamkan, mati dalam keadaan kafir. Kemudian karena Bani Israel ini telah bertahun-tahun hidup bersama Fir'aun, hidup bersama penduduk yang kebanyakannya mereka musyrik dan orang-orang jahat, akhirnya Bani Israel mereka juga mempunyai sifat yang jelek, tidak mau bersyukur, susah diatur oleh nabinya yaitu Nabi Musa. Tatkala Allah SWT selamatkan Bani Israel sampai bisa menyeberangi Laut Merah dari kejaran Fir'aun, maka sifat Bani Israel ini sifat yang jelek. Di antaranya ini mereka kalau mendapatkan kebaikan, mereka menyadarkan bahwasannya kebaikan itu datang karena perbuatan mereka, dan kebaikan itu seharusnya diberikan mendatangi dia. Sedangkan kalau mendapatkan musibah, mereka menyadarkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan juga kepada Nabi Harun. Alhasil bahwasanya mereka tatkala ditimpa kejelekan, mereka yatayyaru menyandarkan kejelekan tersebut karena disebabkan Nabi Musa dan yang bersamanya. Ala innama ta'iruhum indallah, katailah bahwa hanya segala yang sesuatu yang menimpa mereka itu adalah datang dari Allah SWT. Dan tidaklah kejelekan tersebut mendatangi mereka atau menimpa mereka karena apa? Disebabkan karena kekufuran mereka, kedustaan mereka dengan ayat-ayat Allah SWT. Jadi saya bilang Bani Israel ya, berarti yang bilang berarti ini Fir'aun dan bala tentara ya. Adapun kisah Bani Israel nanti ada tersendiri. Mereka menyandarkan karena dakwah Nabi Musa alaihissalam, maka Fir'aun dan bala tentaranya menganggap bahwasanya kesialan-kesialan yang disebabkan karena adanya Nabi Musa. Walakin aktsarahum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahui bahwasanya kebaikan dan kejelekan ini telah ditakdirkan oleh Allah SWT. Dan tatayyur ini juga banyak menimpa bukan hanya pada zaman Nabi Musa saja, bahkan sebelumnya dan sesudahnya. Tatkala mereka kedatangan seorang nabi yang memperingatkan untuk kembali berdoa, untuk kembali beribadah kepada Allah saja, melarang berbuat kesyirikan dan memerintahkan tauhid, tatkala Allah SWT menimpakan cobaan-cobaan kepada umat yang membangkang tersebut, mereka apa? Menyadarkan bahwasanya bala dan bencana itu disebabkan karena adanya nabi yang berdakwah. Coba kalau enggak ada nabi, kami dulu menjadi orang-orang kaya, orang yang enak hidupnya. Dan perkataan ini juga diwarisi oleh orang-orang orientalis, orang-orang yang mendebatkan akal. Jadi yang disalahkan malah nabinya, padahal nabi adalah utusan Allah SWT. Untuk apa? Meluruskan akidah manusia. Kenapa malah disalahkan nabinya? Seharusnya yang disalahkan ya, kenapa mereka tidak beriman kepada para rasul-rasul tersebut? sehingga tertimpa bencana dan bala. Qala Syarih rahimahullah ta'ala syarah ijma', keterangan secara global di dalam ayat tersebut, fi hadhil ayah yasifullah subhanahu wa ta'ala sirata fir'aun wa qawmihi ma'a Musa wa ashabihi. Di dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan yaitu perjalanan sejarah Fir'aun dan kaumnya tatkala berhadapan dengan Nabi Musa dan para pengikutnya. Yusawwiru mawqifuhum nahum annahu idza anzala bihim syarran tasya'amu bi Musa wa ashabihi wa nasabuhu ilaihim. Bahwasanya apabila Fir'aun dan pengikut-pengikut mereka ditimpa kejelekan karena mereka menolak dakwah tauhid Nabi Musa alaihissalam, maka Allah SWT turunkan bencana-bencana bala, maka mereka menisbahkan bahwasanya bala bencana tersebut dikarenakan apa? Keberadaan Nabi Musa dan sahabat-sahabatnya yang beriman. Dan mereka menisbahkan bahwasanya ini disebabkan Nabi Musa. Coba kalau enggak ada Nabi Musa dulu kami hidup mulia senang di negeri Mesir. Dengan apa? Dengan menindas Bani Israel. Namun tatkala ada Nabi Musa, maka kami menjadi apa? Terkena bala banjir, bencana, musibah-musibah. Mereka tidak apa? Tidak melihat dirinya sendiri, mereka sendiri kesalahan-kesalahan mereka, karena menentang dakwah tauhid, menentang dakwah Nabi Musa alaihissalam. Summa yubayyinullahu subhanahu butlana zamihim wa yu'akkidu anna ma asabahum minasyari wa minallah. Kemudian Allah SWT menerangkan tentang batilnya persangkaan mereka, persangkaan bahwasanya kejelekan disebabkan karena adanya Nabi Musa dan para pengikutnya. Dan Allah SWT menegaskan bahwasanya kejelekan yang menimpa mereka ini datang dari Allah. Hasilu bisa kufrin, karena hasil sebab kekufuran mereka mengingkari dakwah Nabi Musa, wa takdzibihim, mendustakan dakwah Nabi Musa, bi ayatillah, dengan tanda-tanda Allah dan ayat-ayat Allah SWT. Apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam berupa dakwah ini adalah kalamullah, adalah kalamullah, wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala mereka menentang ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah SWT timpakan kepada mereka musibah-musibah dan kejelekan-kejelekan. Tsumma yubayyinu sababa tasarru bihim hadza wa wajahluhum wa 'adamu ilmihim bi anna Allah huwa al-muqaddir lil khairi wasyarr. Kemudian Allah SWT menerangkan sebab berpalingnya mereka dari dakwah Nabi Musa, yaitu karena kejahilan mereka. tidak mau dibimbing, dinasihati oleh nabinya, dan juga tidak adanya ilmu pada mereka. Biasanya Allah SWT Zat yang Maha menentukan, menakdirkan, baik itu mendapatkan kebaikan ataupun kejelekan. Sehingga tentunya kisah tersebut harusnya Fir'aun dan para pengikutnya mereka bisa berpikir bahwasanya yang bisa mendatangkan musibah-musibah dan yang bisa menghilangkan dan mengangkat dari mereka ternyata itu hanya Nabi Musa, yaitu Allah SWT. Kalau mau mereka jujur, kalau mau mereka taat, ini sudah menjadi bukti bahwasanya apa yang didawahkan oleh Nabi Musa tentunya suatu kebenaran. Dan tak kala kejelekan tersebut menimpa mereka, mereka tidak bisa menapa-apa. Mereka dengan apa yang ada pada mereka dari kemampuan-kemampuan tidak bisa menolak bala bencana yang Allah SWT datangkan kepada mereka. Sehingga akhirnya mereka menyerah. Dan sudah berkali-kali mereka harusnya bisa berpikir dengan kejadian tersebut, namun karena mereka hati mereka sudah terpenuhi dengan apa, sifat-sifat kekafiran, sifat-sifat mendustakan ayat-ayat Allah SWT, maka Allah SWT tentunya orang seperti tidak bisa diharapkan lagi. Maka Allah SWT hukum yang ditenggelamkan di laut merah Fir'aun dan para tentaranya mati dalam keadaan kafir. Kalau cari Allah Taala bahwa faedah-faedah yang bisa diambil dalam ayat tersebut, alhamdulillah, yang pertama, annal khaira wa syarra muqaddarani minallah. Bahwasanya kebaikan dan kejelekan itu sesuatu yang telah ditakdirkan dari Allah SWT, sehingga kita tidak boleh menyandarkan kepada selain Allah SWT. Sehingga kita jangan menyangka saya itu telah berbuat baik terus, saya itu telah berusaha taat terus, tapi kok saya keadaannya seperti ini, susah terus. Ini keliru. Kesusahan itu jangan sandarkan kepada dirimu, tapi kepada Allah SWT. Karena Allah SWT bisa saja menguji orang-orang yang baik keimanannya, orang-orang yang taat dengan ujian-ujian. Dengan maksud apa? Benar atau tidak keimanan mereka, istiqamah atau tidak. Atau Allah SWT menginginkan apa? Dengan ujian-ujian tersebut, hamba tersebut akan diangkat derajatnya. Semakin banyak ujian, semakin diangkat derajatnya tatkala bersabar dan istiqamah. Jadi jangan salahnya sangka, saya lampu jual, taat, ini, itu, udah mengamal sunnah, tapi kok begini. Justru orang yang berada di atas kebaikan, istiqomah di atas kebenaran, terus Allah SWT uji terus. Kalau dia mempunyai dosa, maka dosanya akan dihilangkan dengan ujian. Kalau dia istiqomah, menjauhi dosa-dosa, maka diangkat derajatnya. Sehingga tetap bersabar orang yang di atas ketaatan, di atas sunnah, mau mendapatkan kebaikan, mau mendapatkan kejelekan, mau diuji dengan baik dan jelek, ini datang dari Allah SWT. Jangan menyalahkan apa yang telah dia perbuat, ya kan? Saya ini di Salafi udah bertahun-tahun, nggak kaya-kaya. Itu teman saya di sana, di kelompok sana itu dapat teman banyak. Padahal belum lama ngajinya. Akhirnya apa? Akhirnya tidak sabar, tidak istiqomah, meninggalkan sunnah, meninggalkan manhaj yang benar, menuju kepada penyimpangan. Karena apa? Salah berpikir. Salah berpikir. Justru semakin orang itu semakin taat, semakin baik, maka semakin banyak ujian. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai apa? Asadul bala minal anbiya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling keras ujiannya daripada nabi-nabi yang lainnya. Bagaimana tidak, perjalanan Rasulullah SAW selalu tidak tenang. Begitu dia diangkat dari Rasul, langsung mendapatkan tekanan-tekanan, baik itu fisik maupun jiwa. Hampir setelah diutus dari Rasul, berapa kali terjadi peperangan dengan kaum musyrikin. Dan ini sesuatu yang tidak mengenakkan, ya. Coba kalau kita hidup di masa peperangan terus, kira-kira gimana? Apakah hidupnya enak? Enggak enak. Maka Rasulullah SAW adalah orang yang paling banyak diuji. Sampai di akhir hidupnya pun apa? Rasulullah SAW masih apa? Mengomando kepada Usamah bin Zaid untuk apa? Memerangi Romawi. Dalam keadaan apa? Rasulullah SAW sangat khawatir kalau sampai orang-orang Romawi ini sampai ke Madinah, habis. Bagaimana kaum muslimin menghadapi orang-orang Romawi? Sebelum orang Romawi datang, kemudian kita yang nyerang. Sehingga masa-masa perang ini masa-masa yang antara khawatir, takutan. Dan inilah bala yang sangat besar mempertahankan hidup. Sehingga Rasulullah SAW adalah Sayyidul Anbiya, penghulunya para nabi. Kan apa? Tidak ada yang menandingi besarnya gangguan, besarnya kesulitan yang dihadapi. Sehingga apa? Akhirnya ya Allah SWT derajatnya paling tinggi. Semakin dahsyat, semakin memberikan sunnah, berpegang sunnah, saya kan tambah sempit, ini itu enggak boleh, itu enggak boleh, lapangan kerjanya semakin sempit. Sabar, sabar. Dan ini perkataan yang mudah namun susah untuk dilaksanakan, termasuk saya sendiri. Namun tetap kita berwasiat sabar. Ini adalah tantangan ya, apa? Di atas keimanan, di atas sunnah, kita selalu diuji dan dicoba. Asalnya tarimu kufir nikmah. Faedah yang kedua, haramnya mengingkari kenikmatan. Sebagaimana pernyataan Fir'aun dan bala tentaranya kalau mendapatkan kenikmatan. Ini karena usaha saya, karena perbuatan saya, sehingga mendapatkan kenikmatan. Maka ini kufur nikmat. Sebagaimana juga apa? Perkataan Qarun. Qarun menyatakan apa yang ada pada saya dari harta yang sangat banyak. Ini dikarenakan kelihatan saya, kemampuan saya untuk pandai berdagang ini dan itu. Saya mempunyai ilmu sehingga saya bisa mengumpulkan harta benda yang sangat banyak. Lupa terhadap Allah SWT, bahwasanya harta benda datang dari Allah SWT, bukan karena perbuatan mereka. Sehingga yang mengatur rezeki kita adalah Allah SWT. Mau diberikan sedikit, mau diberikan banyak, terserah Allah SWT. Jika mengkumpulkan nikmat, menyadarkan nikmat bukan datang dari Allah SWT, maka ini haram. Asalisah tahrimu tiarah batasyaum. Haramnya tiarah menyandarkan, menganggap bahwasanya kebaikan dan kejelekan datang dari makhluk, disebabkan bukan dari Allah SWT. Haram. Dan bentuk-bentuk tiara ini sangat banyak dan beragam sekali di masyarakat kita. Baik itu Jawanya maupun Cinanya sama saja. Orang Cina juga banyak tatayur. Rabi'ah, kaidah yang keempat, anna jalan sahabat likulik syarim. Kewasnya kejahilan, kebodohan ini menyebabkan akan mendatangkan kejelekan-kejelekan. Terlebih-lebih kalau kejahilan itu adalah kejahilan terhadap agama, terhadap Islam, terhadap syariat Islam, maka sungguh dia akan tertimpa kejelekan yang sangat banyak di dunia dan di akhiratnya. Di dunianya terjatuh ke dalam kemaksiatan, penyimpangan, kesesatan. Di akhiratnya sudah jelas menanti dirinya murka Allah SWT, siksa Allah SWT, azab Allah SWT karena kebodohannya, karena jahilnya tidak mengetahui perintah dan larangan Allah SWT. Perintah disangkanya larangan, larangan disangkanya perintah, sunnah disangkanya bid'ah, bid'ah disangkanya sunnah, berbalik sangka karena kejahilan. Maka kejahilan dan kebodohan itu tidak senang dipandang, disandarkan bodoh. Mau walaupun memang dia bodoh, tapi enggak mau disebut orang bodoh. Sehingga apa? Kita dituntut untuk belajar. Dan ilmunya adalah mulia. Siapa saja yang mempunyai ilmu akan mulia di hadapan manusia maupun di sisi Allah SWT terlebih-lebih. Sehingga tidak ada istilah salafi enggak pernah ngaji. Nol. Tidak tahu syariat, tidak tahu sunnah. Maka yang seperti ini hanya sebatas apa? Hanya sebatas pengakuan saja tanpa ada realita. Karena seorang salafi harus orang menjadi berilmu. Hari-hari mereka selalu dihiasi dengan belajar dan belajar. Menuntut ilmu agama terlebih-lebih. Mengangkat mengangkat dirinya kepada kebaikan dunia dan di akhirat. Munasabatu ayatil bab, kesunah ayatnya adalah bab haitsu dalalatul ayat ala tahrimi tatayyun itiyarah. Di mana ayat ini menunjukkan haramnya tatayyun itiyarah atau tatayyur, menganggap atau sial baik dan jelek datang dari selain Allah SWT. Munasabatul ayat ini tauhid, kesan ayat ini adalah tauhid ay saudaratul ayat ala anna tatayyur syirkun, di mana ayat ini menunjukkan tatayyur adalah termasuk kesyirikan. I'anahu ta'alibu lilqabil ibarillah, karena mengaitkan hati kepada selain Allah. Wa isbatu sa'u dunallah, dan menetapkan sebab-sebab adanya kebaikan dan kejelekan selain Allah, dari selain Allah SWT. Allah dalam surat ini dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.